Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penari muslim di muka subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita telah bahas setengah dari bab yang ke-26 terkait dengan adab menunaikan hajat. Ya. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan kali ini di setengah pembahasan dari bab ini, yaitu terkait dengan adab berpakaian. Dan telah kita sebutkan kemarin beberapa paragraf dari kitab ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa pakaian, ya. Sehingga mestinya kita mensyukuri apa yang Allah berikan ini dengan menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Syekh menjelaskan tentang bagaimana tipu daya setan dalam rangka menjerumuskan anak Adam, ya, untuk membuka aurat mereka, ya. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa dzakara subhanahu fil qur'ani ihtiyalahu ala al-abawain wa waswasatahu lahuma. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tipu daya setan kepada kedua ibu bapak kita dan bagaimana mereka menghembuskan was-was kepada, ya, bapak ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Dalam rangka untuk menampakkan apa yang tersembunyi dari mereka berupa aurat mereka. Ya. Wadakhala alaihima fi hadzal amr min turuqin khafiyah. Dan setan itu mendatangi mereka dalam atau dengan langkah-langkah yang tersembunyi, yang samar. Jadi dengan langkah-langkah yang tidak terlalu kelihatan. Wa dhahara lahumā bi suratin nāṣiḥ al-āmīn. Dan bahkan setan mendatangi mereka dalam bentuk seolah-olah dia adalah penasehat yang tulus, yang terpercaya. Wa ḥalafa lahumā 'alā dhālika, bahkan sampai bersumpah, ya, atas nama Allah untuk membujuk mereka. Ya, sehingga setan pun berhasil membuat mereka terperdaya, kemudian mereka dan setan menjadikan mereka turun dari derajat yang tinggi, ya, kepada derajat yang rendah, yaitu peribadatan, atau kepada derajat yang lebih rendah, itu terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 19-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan juga istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah apapun yang kalian mau. Wala taqrabu hadhihi syajrata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, ya, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang zalim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka kemudian setan menghembuskan was-was kepada mereka supaya menampakkan bagi mereka apa yang tertutup bagi mereka, yaitu aurat mereka. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata setan, ya, sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk mendekati pohon ini, ya, semata-mata supaya kalian tidak menjadi malaikat dan supaya tidak kekal di surga ini. Ya. Faqasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Bahkan setan pun bersumpah ya kepada mereka berdua bahwasanya aku itu betul-betul orang yang tulus menasihati kalian. Fadallahuma bighurur, maka setan pun menjerumuskan mereka. Ya. Falamma dhaqa asyjarata badat lahumā sawātuhumā. Ya, maka ketika mereka mencicipi pohon tersebut, maka terlihatlah kedua aurat mereka, wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah, dan mereka mulai mengumpulkan daun-daun surga untuk menutupinya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asyjarah. Maka Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala pun menyeru kepada mereka, ya. Bukankah kami telah melarang kalian dari mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma innasyaitana lakum 'aduwwun mubin. Dan bukankah aku juga telah katakan kepada kalian bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian? Qala, maka Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini sepenggal kisah dari bagaimana awalnya Nabi Adam, ya, bapak kita, dan juga Hawa diperdaya oleh setan sampai terlepas dari keduanya pakaiannya sehingga terbuka auratnya dan sampai dikeluarkan dari surga. Ya. Maka fatadarakahuma Allah azza wa jalla bi rahmatihi wa manna 'alayhima bi 'afwihi wa ghafara lahum dzalik. Maka Allah pun menerima, maka Allah pun ya, memberikan rahmatnya kepada mereka, ya, memberikan karunia kepada mereka dan memaafkan mereka. Ya, sebagaimana Allah firmankan, wa 'asa adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Di mana Allah taala mengatakan dalam surat Thaha bahwa Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya sehingga dia tersesat. Maka Tuhannya kemudian menerima tobatnya dan memberinya hidayah. Ya. Dan inilah iblis ya yang melakukan semua ini, mustamirun fi tughyanihi. Dia senantiasa berada dalam kesesatannya. Ya. Ghairu muqli'an 'isyanihi, yang senantiasa tidak pernah berhenti untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Harisun asyaddal hirs ala ighwa'i adh-dhurriyyah kama aghwal abawain. Dan iblis itu senantiasa bersemangat dan sangat bersemangat untuk menyesatkan anak cucu Adam sebagaimana mereka telah menyesatkan kedua ibu bapak. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya di sini kemudian mengajak bicara kepada anak cucu Adam, ya, untuk memperingatkan dari kesesatan setan ini, dari bagaimana mereka berusaha menyesatkan dan membuat fitnah, ya, artinya mempengaruhi manusia, ya, supaya apa? Min ayyaftinahum bil waswasah, ya. Allah peringatkan supaya tidak anak cucu Adam ini tidak diuji ya, difitnah di sini maksudnya diuji oleh setan dengan was-was, ya. Kama fa'ala ma'al abawain, sebagaimana yang telah dia lakukan kepada kedua ibu bapak kita. Allah taala mengatakan, ya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian, ya, yang dengan itu kalian bisa menutupi aurat kalian dan bisa menjadi perhiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik, ya. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Dan demikianlah itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang atau supaya mereka bisa terus mengingatnya. Surat Al-A'raf ayat 26. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, bima manna alaihim, dengan apa yang telah Allah berikan kepada manusia, ya, berupa karunia. Wa yassara lahum minal libas al-batin wadh-dhahir. Dan Allah jadikan bagi mereka dua jenis pakaian, yaitu pakaian yang sifatnya batin dan sifatnya zahir. Jadi pakaian itu ada dua, ya. Pakaian yang sifatnya lahiriah yang kita pakai ini, dan juga pakaian batin, yaitu pakaian takwa, ya. Falibasul batin huwa taqwallah. Yang menjadi pakaian batin kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takwa itu adalah senantiasa ada pada seorang hamba, tidak pernah lepas, tidak pernah lenyap selama seorang hamba tersebut memeliharanya, ya. Dan dia merupakan perhiasan bagi hati, ya, dan juga kepada ruh. Dan sedangkan pakaian yang zahir, yang tampak, huwallazi yasturu bihil muslim auratahu. Sedangkan pakaian yang sifatnya lahiriah adalah yang dipakai untuk menutupi aurat seorang muslim, wa yuwari bihi sawatahu, dan yang dipakai untuk, ya, menutup auratnya. Ya, atau sawah itu sama dengan auratnya. Wa yakunu jamalan lahu, dan menjadi penghiasnya, ya. Jadi pakaian itu dua fungsinya. Pertama menutupi aurat, yang kedua sebagai perhiasan. Ya, karena orang itu kalau enggak dipakai baju jadi jelek, ya. Ya kan? Enggak apa namanya? Apa? Tidak hanya berfungsi sebagai apa namanya? Menutupi hal yang memalukan, tapi juga memperindah, ya. Makanya ada berbagai jenis mode pakaian, ya. Karena memang fungsinya salah satunya adalah untuk keindahan. Fa idza faqada al-insan libasahu adh-dhahir, ketika seorang itu kehilangan, ya, pakaiannya yang tampak, yaitu pakaian luarnya, ya, maka akan terlihat auratnya, ya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya menyingkap aurat termasuk di antara hal yang berat, ya. Wa annahu mustahjan fil tiba, dan itu merupakan hal yang menjijikkan menurut tabiat manusia, ya. Ada orang-orang yang kalau kita istilahkan itu namanya apa, ya, naturalis atau apa gitu, ya. Jadi mereka tidak pakai baju sama sekali. Ya, ini justru keanehan, ya, suatu hal yang menjijikkan, ya, malah bersikap demikian. Walidzalika summiyat sau'ah. Oleh sebab itu aurat itu disebut sebagai sau'ah, suatu hal yang membuat jelek, gitu, ya. Li'annahu yasu'u sahibaha inkisyafuha. Karena dia akan menjadi jelek, seorang itu akan menjadi jelek kalau dia menyingkapnya, ya. Jadi telanjang itu malah membuat jelek, ya. Adapun libas batin, adapun pakaian batin, maka dialah takwa, ya. Maka sebagaimana atau sebesar kadar dia tidak ada, maka dia juga akan terbuka aurat batinnya. Ya, selama takwa itu ada, maka dia akan tertutupi aurat batinnya. Tapi kalau ketika dia tidak ada, ya, maka aurat batinnya juga akan tersingkap. Ya, maka akan wayana lul khizya wal fadhihah, dan akan tampak kehinaan pada dirinya. Ya, dan dia akan terjatuh dalam berbagai macam keburukan, ya, dan kerendahan. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia tidak berbaju dengan baju takwa dalam hatinya, maka dia akan maka baju yang seharusnya menjadikan dia malu, menjadikan dia takut, ya, menjadikan dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan dirinya, itu jadi tidak ada. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik, ya. Li'annahu yatarattab 'ala salahihi salahul zahir. Karena baiknya lahiriah itu akan tergantung dari baiknya batinnya, ya. Wa yatarattab 'ala fasadihi fasadul zahir. Dan begitu pula rusaknya pakaian hati itu akan berbuah pada lahiriahnya. Ya, artinya orang yang punya rasa takwa, otomatis dia akan menutup auratnya, ya. Dia akan menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa takwa kepada Allah, ya sudah bajunya seenaknya dia, ya. Bahkan dia tidak punya rasa malu. Ya, dia mau baju pakai apapun, enggak pakai baju pun dia enggak malu. Maka ini libasut taqwa, pakaian taqwa itu khair, dialah yang lebih baik. Ya, kalau kita sudah berbekal dengan baju ketakwaan dalam hati, maka akan berbuah pada lahiriah kita. Tsumma qala subhanahu ba'da tadzkirihi bi hadhihi ni'mah muwajjihan al-khitab lidzurriyah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan tentang nikmat ini, maka Allah taala kemudian mengajak bicara kepada dzurriyah, kepada anak cucu Adam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam la taftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah, ya. Wahai bani Adam, wahai manusia, janganlah setan itu memperdaya kalian sebagaimana setan bisa mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga. Yang zi'an huma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang dengan itu, ya, kedua pakaian bapak ibu kalian menjadi tertanggalkan, ya, supaya terlihat kedua aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsula tarawnahum. Sungguhnya setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi setan itu senantiasa mengawasi dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguhnya kami telah jadikan setan itu, ya, sebagai wali, sebagai teman setia, sebagai pemimpin, ya, bagi mereka yang tidak beriman. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para anak cucu Adam supaya, ya, berhati-hati dari apa yang telah dilakukan setan, supaya berhati-hati supaya setan tidak melakukan apa yang telah dia lakukan kepada kedua bapak ibu kita, ya. Bi ayyuzayyina lahum al-ma'asi, dengan cara apa? Menghiasi kemaksiatan, menjadikan maksiat itu tampak sebagai sesuatu kebaikan. Wa yuraghibuhum fil muharramat, dan mendorong Bani Adam untuk melakukan yang haram. Wa yuqi'uhum fil khati'ah, dan menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan, ya, anna hadzal adu yarahu min haitsu la yarawnah. Dan Allah juga mengabarkan bahwa setan itu adalah musuh yang bisa melihat Bani Adam dari arah yang Bani Adam itu tidak bisa melihat mereka. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wallahi inna aduwan yaraka min haythu la tarahu lasyadidul mu'nah. Kata Qatadah, demi Allah, sesungguhnya musuh yang bisa melihatmu dari arah yang engkau enggak bisa melihatnya, lasyadidul mu'nah, sungguh satu hal yang merepotkan, hal yang menyusahkan. Illa man asamallah, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bisa saling melihat enak, ya. Tembak-tembakan itu bisa menang. Ini gimana? Musuh melihat kita, kita enggak bisa melihat musuh kita. Sangat merepotkan. Wa idza kana hadzal adu qad tamakkana bi balighi kaidihi wa shiddati makrihi wa tawali waswasatahu ayukhrijal abawain minal jannah. Ya, dan demikianlah ketika musuh yang satu ini, yaitu setan, telah berhasil dengan tipu dayanya yang luar biasa besar, ya, dan bisa membisikkan was-was sampai bisa mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga, ya, maka dia juga mungkin untuk bisa melakukan hal yang sama, melakukan segala macam kejelekan ini, dan juga menghembuskan was-was kepada anak cucu Adam, dan itu lebih mudah, ya, lebih mudah, ya. Walasiyama an-nisa, dan terlebih lagi para wanita. Lishiddati dha'fihin wa qillati idraki katsirin minhun. Dan terutama wanita karena mereka itu rata-rata lemah, ya. Umumnya mereka adalah makhluk yang lemah, dan juga, ya, mereka adalah makhluk yang kebanyakan tidak mengetahui. Jadi wanita itu kan kalau dipuji sedikit itu kan melayang, ya. Laki-laki juga kadang seperti itu, tapi lebih lemah lagi wanita, ya kan? dirayu-rayu, dipuji dan lain sebagainya, itu mudah sehingga apalagi kalau dibilang cantik, ya. Dia sudah bersolek, berdandan, dibilang cantik, maka dia akan mempertahankan hal tersebut. Ya. Dia sedikit buka penampilannya, dia sedikit tampilkan kecantikannya, dipuji cantik, waduh langsung. Ya. Dia lebih semangat lagi untuk membuka auratnya. Ini lemahnya wanita, maka ini dijadikan sebagai salah satu pintu setan dalam menggoda mereka. Wabihada, ya. Wabihadi laftah al-qawiyah hadhara ta'ala bani Adam minhu bil-ihtiras ad-da'im min kaidihi wa waswasatihi. Maka karena kuatnya tipu daya setan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bani Adam, ya, senantiasa Allah ingatkan dari tipu daya dan waswas setan. Dan Allah tutup ayat tadi dengan firman-Nya, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ya, sungguhnya kami telah jadikan setan itu sebagai wali, sebagai teman setia, sebagai konco, ya, sebagai pemimpin bagi mereka yang tidak beriman. Amal mu'minun falaysa lahu sultan 'alaihim. Ada orang yang beriman, maka setan itu enggak punya kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan setan itu hanyalah kepada orang-orang yang berwala, yang berwali kepada mereka, kepada setan, dan kepada orang-orang musyrik. Ya. Jadi setan itu hanya bisa menguasai orang-orang musyrik dan orang-orang yang memang berteman dengan mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Walihada fabiqadri dha'fil imani fil insan yakunu nufudhu syaitan ilaih. Maka semakin lemah iman seseorang, maka setan semakin mudah untuk menggodanya. Kemudian thumma innallaha tabaraka wa ta'ala khataba bani Adam khitaban akhar fi hadhihi siyaq lahu ta'alluq bil libas. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajak bicara kepada kita, yaitu anak cucu Adam, dengan pembicaraan yang lain yang masih terkait dengan baju atau pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, ya, pakailah perhiasan kalian setiap masuk masjid atau setiap pergi ke masjid. Jadi ini dalil bahwasanya kalau ke masjid kita harus berpakaian yang lebih rapi, yang lebih bagus daripada pakaian biasanya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah kalian namun jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kekenyangan atau sampai apa namanya? Ya, sampai jadi ngantuk dan lain sebagainya, ya. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang mengharamkan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan bagi hamba-hambanya. Wattayyibati minar rizq, dan makanan-makanan yang baik berupa dari rizki yang Allah berikan. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakanlah ini adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus bagi mereka pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami untuk orang-orang supaya mereka mengetahui. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah telah mengeluarkan perhiasan, telah memberikan perhiasan bagi hamba-hambanya, min anwa'il libas, dengan berbagai macam jenis baju, ala ikhtilafi asnafihi, dengan berbagai jenis baju, wa thayyibati minar rizqi, dan hal-hal yang baik berupa rizki, min makalin, dari berupa makanan, wa mashrab, dan juga minuman, bijami anwa'ihi, dengan berbagai jenisnya, ya, berbagai jenis makanan dan minuman. Wa jami'u hadhihi al-asya' al-aslu fiha al-ibahah wal-hillu. Dan hukum asal dari semua ini adalah boleh dan halal. Jadi artinya hukum asal itu berarti kalau tidak ada larangannya berarti halal. Makanan misalnya. Semua yang mau makan apapun halal, mau makan laptop juga halal kalau nggak ada larangannya. Cuma kan ada larangannya kan gitu ya. Larangannya dilarang membahayakan diri sendiri kan gitu. Tapi adanya misalnya ada makan apa, ada tumbuhan apa. Maka jangan ditanya dalil halalnya apa gitu. Tapi yang ditanya adalah kalau ini haram apa dalilnya gitu ya. Karena hukum asalnya adalah halal. Illa ma ja'at asy-syari'atu bi tahrimihi min dzalika, kecuali sampai ada dalil syariah yang mengharamkannya. Ini baru kemudian menjadi haram. Jadi yang dibutuhkanlah dalil haramnya, bukan dalil halalnya, ya. Berarti pakaian, baju, bahkan segala hal yang Allah berikan di dunia ini, Allah ciptakan bagi kita semuanya halal. Kecuali yang Allah haramkan, ya. Walaisa li hadin ayyuharrima syai'an min dzalika illa bidalilin syar'i sharihin. Dan tidak boleh seorang pun untuk mengharamkan sesuatu pun dari semua itu kecuali dengan dalil syar'i yang sharih, yang jelas. Mau mengharamkan apa misalnya? Mau mengharamkan telur ayam, harus ada dalilnya yang jelas gitu ya. Dan lain sebagainya. Walidza qala subhanahu qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan siapa yang berani mengharamkan atau siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Ai man hadha alladhi yuqdim ala tahrimi ma an'ama Allahu bihi 'ala al-'ibad. Siapakah yang berani mendahului untuk mengharamkan apa yang Allah berikan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya? Wa man dhalladhi yudayyiq 'alaihim ma wassa'ahu Allah. Dan siapakah yang berani untuk menyempitkan apa yang Allah luaskan bagi mereka? Ya, Allah sudah luaskan, Allah telah katakan semua ini halal. Semua ini untuk kalian. Itu kan luas sekali. Ya. Nah, siapa yang berani kemudian menyempitkannya? Oh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau mau ini boleh harus tahu dalil halalnya. Ya, enggak bisa seperti ini ya. Ini menyempitkan yang luas. Walihada fal aslu fil adat minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal dhahab wal maji wal kalam wasairi tasarrufat al mu'tadah al hillu. Oleh sebab itu, ya, kesimpulannya adalah bahwasanya hukum asal dari semua adat yang berlaku di sekitar kita, maksudnya kebiasaan yang ada di kita, baik itu makanan, minuman, baju, kemudian pergi kemana, ya, ke tempat-tempat tertentu, atau berbicara, dan semua perbuatan kita yang biasa kita lakukan itu hukum asalnya halal. Fala yahrum minha illa ma harramahullahu wa rasuluh. Tidak ada yang haram kecuali yang Allah tegaskan keharamannya dan juga Rasulnya tegaskan haramnya. Imma binassin sharihin au yadkhulu fi umumi au qiyasin sahih. Ya, baik itu diharamkan secara dalil khusus yang jelas atau termasuk dalam larangan yang umum atau qiyas yang benar. Ya. Wa illa fasairul adat halalun. Selain daripada itu maka seluruhnya itu adalah halal. Kama dalla ala dzalika an-nassu al-mutaqaddim, sebagaimana ini ditunjukkan oleh dalil yang telah kita sebutkan barusan. Wa kadzalika qauluhu, dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, wa ghairuhuma minan nusus. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi seluruhnya. Ada kata lakum di sini, bagi kalian, berarti semuanya buat kalian. Allah ciptakan burung buat kalian makan. Ya, Allah ciptakan durian buat kalian makan. Kalau mau mengharamkan durian harus ada dalilnya kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Fallahu jalla wa ala amara 'ibadahu bil libas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpakaian. Walam yu'ayyin naw'an minhu yajibu iltizamuhu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengharuskan atau menunjuk satu jenis baju yang harus dipakai. Allah cuma suruh berpakaian namun tidak menyuruh satu jenis baju saja. Artinya hukum asalnya boleh mau pakai baju apapun. Wa innamal amru fi dzalika a'idun ila 'adatin nas wa a'rafuhum. Wa a'rafihim ya. Yang dipakai di sini yang menjadi ibroh adalah adatnya orang itu seperti apa, itulah yang menjadi kaidahnya. Ya. Baju yang lazim dipakai manusia itulah yang menjadi aturannya. Lakin ja'ati syari'ah bijumlatin min ad-dawabit wa syurut la budda min mura'atiha fil libas. Ya. Akan tetapi syariat juga mengatur beberapa batasan, beberapa aturan, beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam berpakaian. Ya. Dan para ulama telah mengumpulkan ini dalam karangan-karangan mereka yang sangat banyak. Jadi banyak ya ulama yang mengumpulkan tentang pembahasan tentang pakaian. Ya. Termasuk dalam kitab-kitab hadis juga ada bab khusus tentang pakaian. Oleh sebab itu, ya, annahu yahrumu 'alal muslim ayal bisa minathiyab ma fihi tashabbuhun bil kufar. Adab yang pertama, ya, adab yang pertama adalah bahwa seorang muslim itu haram untuk berpakaian dengan pakaian yang menyerupai ciri khas orang kafir. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang tashabbuh. Ya, tashabbuh itu berarti sengaja menyerupai orang-orang kafir dalam banyak hadis. Ya. Salah satunya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau kita menyerupai orang kafir, dikhawatirkan kita akan masuk golongan orang kafir. Naudzubillah. Ya, maka dilarang. Ya, pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir. Ya, ada pakaian-pakaian yang memang itu pakaian pendeta mereka misalnya. Ya. Atau tidak ada yang memakai itu kecuali orang kafir. Maka tidak boleh memakai baju yang seperti ini. Ya. Kemudian juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat atau diperlihatkan kepada beliau dua potong baju mu'asfar, ya. Mu'asfarain, baju mu'asfar. Baju mu'asfar itu baju yang dicelup dengan za'faron. Dengan saffron ya. Jadi baju celupan saffron. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini tuh bajunya orang kafir." Ya, orang non muslim. Maka janganlah kamu memakainya, baju celupan dari saffron. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kalau itu menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak boleh. Tapi kalau baju yang sudah menjadi milik bersama dalam artian di sini juga sudah biasa dipakai, sana juga biasa pakai, maka boleh. Contohnya kaos, ya. Kaos dipakai semua orang. Sudah bukan menjadi ciri khas lagi, maka boleh. Tidak masalah. Tapi kalau masih menjadi ciri khas mereka, maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua, kama yahrumu 'alal rijali lubsul harir. Masih ada kaitan dengan yang pertama, yaitu diharamkan juga bagi laki-laki untuk memakai sutra, memakai baju yang terbuat dari sutra atau campuran sutra. Sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira." Janganlah kalian memakai baju dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena seorang yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Ya. Padahal salah satu ciri penduduk surga adalah mereka juga memakai sutra. Ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai sutra di akhirat, ya, bisa disimpulkan sendiri. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki memakai sutra. Dan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Sungguhnya orang yang memakai sutra adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat untuk memakainya. ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hukum asal. Hukum asal tidak boleh. Namun warakhasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi lubsihi liman bihi hikkah. Namun Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan ya untuk memakainya bagi mereka yang punya penyakit gatal. Kadang ada yang kalau pakai katun atau pakai apa gatal dia. Kalau pakai sutra enggak gatal. Maka ini boleh ya. Sebagaimana riwayat dari kota ada bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ambahum mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakhasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn Awam fil qumusi al harir fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam terkait dengan baju sutra ketika safar, ketika bepergian. Min hikatin kanat bihima, karena mereka berdua itu punya penyakit gatal. Ya, yang itu mengharuskan mereka pakai sutra. Au waja'in kana bihima, atau satu penyakit yang lain yang mereka alami. Ya, sehingga Rasul memberikan rukhsah. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pembahasan di sini, wa hal yajuzu ilbasuhu as-sighar, apakah boleh kalau anak kecil memakai baju sutra? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa amma libasul harir lis-sibyan alladzina lam yablughu fa fihi qawlani masyhurani lil ulama. Terkait dengan memakaikan baju sutra kepada anak kecil, maka yang belum balig ya, anak kecil yang belum balig, maka terdapat dua pendapat ulama yang terkenal dalam masalah ini. Lakinna adhar mimma annahu la yajuz. Namun yang lebih tepat adalah bahwa tidak boleh, walaupun anak kecil tidak boleh memakai sutra. Fa inna ma harrama 'alal rijal fi'luhu harrama 'alai atau hurrima 'alaihi ayyumakkin minhu as-saghir. Karena apapun yang diharamkan, ya ma hurrima 'alal rijal. Apa yang diharamkan bagi laki-laki untuk dilakukan, maka harusnya haram juga untuk yang masih kecil, ya. Bal 'alaihi ayya'murahu bis-shalah idza balagha sab'in wa sinin sab'a sinin wa yadribuha yadribuhu 'alaiha. Bahkan ketika dalam masalah sholat, ya, dia diperintahkan untuk memukul anaknya di usia bahkan wajib baginya untuk memerintahkan untuk sholat di umur 7 tahun dan memukulnya ketika enggak mau sholat di umur 10 tahun. Fa kaifa yahillu lahu ayyulbisahu al-muharramat. Maka bagaimana pula itu kemudian dia boleh untuk memakai hal yang haram. Padahal 7 tahun sudah disuruh sholat. Berarti kan sudah diajarkan kebaikan. Ya, dan diajarkan untuk tidak boleh melakukan yang haram. Maka harusnya dalam masalah hal yang haram bagi orang dewasa, mereka juga sudah harus diajarkan untuk demikian. Ya, maka pendapat yang lebih tepat adalah tidak boleh bagi anak kecil untuk memakai sutra. Dan ini telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil, seorang anak dari Zubair. Ya. Dia melihat anaknya ini memakai baju dari sutra, famazzaqahu. Maka Umar pun menyobeknya. Ya, disobek sama Umar. Waqala la tulbisuhum al-harira. Janganlah kau pakaikan baju sutra untuk mereka, untuk anak-anakmu. Wa kadzalika Ibnu Umar mazzaqa thauba harir kana ala ibnihi. Begitu pula Ibnu Umar juga merobek baju sutra milik anaknya. Ya. Hadis riwayat ada di Majmu' Fatawa ya. Itu yang ketiga ya terkait dengan memakai baju dari sutra. Kemudian adab yang selanjutnya wa yahrumul isbal fi thiyab, dan tidak boleh isbal atau melabuhkan atau melabuhkan kain di bawah mata kaki. Ya, melebihi batasnya, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyeret bajunya karena sombong, maka Allah tidak sudi untuk melihatnya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jarra thawbahu di sini adalah maksudnya kainnya itu sampai terseret di tanah. Ya. Jadi mau sarung, mau celana, mau yang lainnya, kalau terseret di tanah dan dia karena sombong, maka Allah tidak sudi melihatnya pada hari kiamat. Dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsatun la yukallimuhum Allah yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak sudi untuk berkata atau berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak sudi untuk melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Ini banyak sekali hukumannya ya, tiga golongan ini. Maka Rasul mengatakannya sampai tiga kali, sampai kemudian Abu Dzar mengatakan, khobu wa khosiru, alangkah ruginya. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu, yang pertama adalah orang yang kainnya melebihi mata kaki. Yang kedua wal-mannanu, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wal-munafiqu sil'atahu bil halafi al-kadzib, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan testimoni palsu. Sampai bersumpah, ya. Wah ini hebat, manjur, segala macam. Demi Allah, dia sampai bersumpah seperti itu. Maka ini orang yang mendapat hukuman demikian pada hari kiamat. Nah, jadi, bagi kita yang, terutama yang laki-laki, ya kalau laki-laki ada, batasan isbalnya adalah mata kaki. Kalau wanita itu boleh di bawah mata kaki, namun tidak boleh melebihi sejengkal dari bawah kaki gitu ya, sehingga tidak boleh sampai, kalau misalnya dia sampai seperti gaun pengantin yang panjang itu nggak boleh juga, itu namanya isbal bagi wanita. Jadi wanita bukan nggak ada isbalnya, ada, tapi lebih ke bawah daripada laki-laki ya. Kemudian yang selanjutnya, wa thawbul jamilu al hasan laisa minal khuyala wal kibr, adapun ya memakai baju bagus, maka ini bukanlah kesombongan, ya. Sekedar memakai baju bagus. Karena kita suka dengan, kalau baju kan pasti milih yang bagus kan ya. Maka itu tidak kemudian berarti sombong. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat sebiji dzarrah. Dzarrah itu bisa sebiji sawi, bisa seekor semut kecil ya. Itu sangat kecil dari kesombongan. Ya. Maka ada yang bertanya, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Maka ada yang berkomentar, "Wahai Rasulullah, ya, sungguhnya laki-laki itu suka kalau bajunya bagus, sandalnya juga bagus." Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi tidak harus kemudian orang berpakaian bagus itu sombong, enggak. Ya, tapi boleh jadi sombong memang, tapi enggak bisa kita kemudian katakan setiap yang berpakaian bagus adalah sombong ya. Dan memang itu tabiat manusia, suka dengan baju yang bagus. Kemudian wa yahrumu kadzalik libasus syuhrah. Demikian pula diharamkan untuk memakai baju ketenaran, baju yang menjadikan seorang itu terkenal, diomongin orang. Ya, dipandang oleh orang, itu terlarang ya. Wa huwa kullu lubsatin yakunu biha mustahiran bainan nas. Yaitu setiap baju yang kalau dipakai itu dia menjadikan dia terkenal di antara manusia, dibicarakan oleh manusia, baik dibicarakan hal yang baiknya maupun jeleknya gitu ya. kadangkala apa namanya, karena bagusnya gitu ya, wah apa namanya, penampilannya lain daripada yang lain gitu ya, misalnya. Bisa juga karena kejelekannya, aneh banget sih gitu bajunya gitu ya. Pokoknya menjadikan pembicaraan manusia. Ya. Kal khuruji min adati ahli baladihi wa ashiratihi, yaitu semisal baju-baju yang tidak sesuai dengan kebiasaan negerinya atau kerabat-kerabatnya atau saudara-saudaranya. Maka wajib untuk memakai baju dengan baju yang mereka pakai, yang sesuai dengan yang dipakai oleh penduduk sekitar atau penduduk yang umum ada. Ya, li alla yusyara ilaihi lil asabi, supaya dia tidak kemudian ditunjuk-tunjuk gitu ya. Itu loh bajunya beda sendiri gitu ya. Illa idza kanat albasat apa nih? Apa namanya? Ya, kecuali dia memakainya mukhalifatan lisyari'ah falaysa lahu muwafaqatihim. Kecuali kalau baju itu menyelisih syariat, maka tidak boleh untuk kemudian ikutan orang lain. Misalnya begini, umumnya orang di kita masih tidak isbal, masih isbal, maaf ya, masih kakinya di bawah mata kaki. Ya, walaupun kita kemudian memakai baju yang tidak isbal, kemudian menjadi bahan pembicaraan, maka tidak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena inilah yang sesuai syariat. Ya. Tapi kalau yang sebenarnya masyarakat itu enggak masalah, kemudian kita beda sendiri, ya. Misalnya nih, orang-orang kalau misalnya ke masjid pakai, ya paling pol pakai jubah lah paling pol ya. Kalau mau ke Arapan itu pakai jubah, itu sudah umum, pakai jubah, pakai peci. Tapi ada orang Indonesia misalnya, ya, di lingkungan masyarakat pakai jubah, pakai imamah ala Saudi seperti itu, kemudian seperti orang Arab lah. Padahal dia orang Indonesia gitu ya. Ini ngapain berpakaian seperti ini gitu ya. Apakah ada keutamaan pakaian seperti itu? Tidak ada. Tidak ada keutamaan bajunya seperti orang Saudi yang kemudian dikasih apa tuh imamah, kemudian ada ikalnya dan lain sebagainya. Ya. Paling banter ya gamis aja, kemudian peci, selesai gitu ya. Enggak usah kemudian berpakaian yang aneh-aneh yang sampai menimbulkan pembicaraan. Ya. Nah, kalau yang seperti itu kan sama-sama mengubah, tapi yang ini kok menyelisih. Nah, ini baru yang namanya syuhroh. Tapi kalau yang kebiasaan masyarakat itu menyelisih syariat, kita kemudian sesuai dengan syariat, maka tidak masalah. Ya, semisal orang yang tidak isbal, atau orang yang pakai cadar misalnya. Wanita yang pakai cadar, yang lain tidak pakai cadar, tidak apa-apa. Karena itu, apa namanya, tidak menyelisih syariat. Ya. Kemudian selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man labisa tsauba syuhratin fid dunya albasahullahu tsaubal tsauba madzallatin yaumil qiyamah." Barang siapa yang memakai baju ketenaran di dunia, Allah akan pakaikan kepadanya baju kehinaan pada hari kiamat, ya. Itu tentang libas syuhrah. Kemudian selanjutnya, "Wa 'alal mar'ati ay an tahdhar min libasin yufdi biha ila sakhatillah wa 'iqabihi." Ya. Dan bagi seorang wanita, hendaknya dia berhati-hati dari baju yang membawa kepada kemurkaan Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma qaumun ma'hum Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ya. Ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Ya. Qawmun ma'hum siyatun ka'adna bil baqor yadribuna bihan nas. Yang pertama, golongan atau kelompok yang mereka membawa cemeti, membawa pecut seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memecut atau mencambuk manusia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyat itu artinya dia pakai baju tapi ariyat, hakikatnya dia telanjang. Ya. Mumilatun mailat, ya. Dan dia berlenggak-lenggok dan condong gitu ya. Miring-miring. Ru'usahunna ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Ya. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring, ya. Punuk unta yang miring, ya. Ya, menghiasi apa namanya? Rambut mereka dengan konde dan lain sebagainya. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Maka yang seperti ini, wanita yang seperti ini, mereka tidak akan masuk surga dan bahkan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu saking wanginya dapat dicium dari jarak sekian dan sekian, namun mereka nyium saja tidak. Ya, naudzubillah. Hadis riwayat Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kasiyatun ariyat ini ditafsirkan maksudnya adalah bahwa dia memakai baju namun tidak betul-betul menutupinya. Jadi bajunya ada, kainnya ada, tapi hakikatnya kainnya itu tidak menutupinya. Ya, sehingga dia disebut berbaju namun hakikatnya dia telanjang. Ya, misalnya wanita yang memakai baju yang tipis yang mensifati lekuk-lekuk tubuhnya, ya, atau baju yang sempit, ya, yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, ya, semisal ya memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya, ya, entah itu mohon maaf ya pantatnya dan lain sebagainya, ya. Wa innama kiswatul mar'ah ma yasturuha, dan harusnya namanya baju wanita itulah yang menutupinya, menutupi semua itu, menutupi lekuk tubuh, menutupi yang kelihatan, gitu ya. Fala yubdi jismaha wala hajma a'dha'iha, yang itu tidak menampakkan tubuhnya dan tidak juga menampakkan ukuran badannya atau ukuran anggota badannya. Likaunihi katsifan wasi'a, karena bajunya itu cukup tebal dan cukup luas atau cukup lebar. Jadi patokannya adalah selama dia itu cukup tebal dan juga lebar sehingga tertutupi lekuk-lekuk tubuhnya, maka inilah baju yang sudah menutupi aurat wanita. Kemudian yang selanjutnya, aturan dalam berpakaianlah yahrumu 'ala rijal at-tashabbuh bin nisa wa 'ala nisa at-tashabbuh bir rijal fil libas wa ghairihi. Terlarang bagi laki-laki untuk berpakaian menyerupai wanita dan sebaliknya wanita berpakaian menyerupai laki-laki. Ya. Dan ini bukan hanya dalam pakaian tapi dalam segala hal, dalam perilaku, ya. Maka laki-laki jangan melambai. Itu menyerupai wanita, ya. Baju juga sama. Ya. Mungkin laki-laki baju ya jangan jangan metro-metro kali lah, Jangan ya jangan seperti itulah ya, jangan seperti kelihatan seperti kewanita-wanitaan. Ya. Begitu pula wanita ya, jangan tomboy ya sehingga seperti laki-laki, enggak boleh yang seperti ini. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan baju yang afdol. Nah, kalau tadi larangan dan perintah, sekarang baju yang afdol. Di antara baju yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, ya, al-qamis. Sebagaimana dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya baju yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, ya. Gamis adalah baju yang dijahit, termasuk baju yang dijahit yang punya dua lengan yang tidak menampakkan ketiak. Jadi gamis itu ya minimalnya biasanya lengannya panjang, ya. Dan kenapa Nabi menyukai gamis? Li'annahu yasturu al-a'dha akthar minal izar warida. Karena gamis itu lebih menutupi anggota tubuh daripada sekedar pasangan sarung dan selendang. Lebih sempurna menutupi anggota tubuh. وَلِأَنَّهُ أَقَلُّ مُؤْنَةً وَأَخَفُ عَلَى الْبَدَنِ. Dan dia lebih mudah make dan lebih juga ringan di badan. Ya, sama seperti alasan saya suka pakai, kadang pakai gamis ya. Kalau orang-orang kan katanya tinggal bleng gitu ya. Bleng gitu. Sekali pakai selesai. Ya. Ini di antara baju yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan warna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai warna abyad. Ya, menyukai warna putih dalam berpakaian. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad." Pakailah baju putih, ya. "Fa innaha min khairi thiyabikum." Karena ini karena itu termasuk jenis baju yang terbaik. Baju yang berwarna putih. "Wa kafinu fiha mautakum." Dan jadikanlah kain kafan orang-orang yang mati di antara kalian dengan warna putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi kalau kalau orang suka warna putih ya itu sama dengan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak ada larangan mau pakai baju warna lain ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di sini disunahkan untuk memakai baju warna putih. Dan tidak boleh kemudian terkait dengan warna ya, memakai baju berwarna merah polos ya. Sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mayathiril humr. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan mayathir. Mayathir itu kain yang dipakai untuk melapisi pelana kuda. Dilarang untuk memakai yang berwarna merah. Ya, itu kalau merah polos ya. Kalau merah polos. Adapun ketika merahnya itu tidak polos, artinya bercampur dengan warna lain, fasahih jawazu lubsihi. Maka yang benar kalau misalnya merahnya kecampur dengan warna lain maka boleh. Karena di sini ulama juga berbeda pendapat. Ya, namun pendapat yang lebih tepat, baju merah yang ada corak warna lainnya, misalnya merah corak putih, merah corak hitam, ya, maka boleh. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Barra, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an, Nabi itu tingginya sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Waqat ra'aituhu fi hullatin hamra, ya, ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Dan aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah atau memakai mantel warna merah, ya. Dan aku belum pernah melihat yang sebagus itu. Jadi Nabi sendiri juga memakai mantel warna merah. Cuman disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud hullah atau mantel yang dipakai Nabi ini merahnya itu merah ala Yaman. Jadi merah yang ada coraknya gitu ya. Sehingga ini merupakan kompromi atau menjadi kompromi sebagian ulama atas dalil-dalil yang saling bertentangan ini ya. Yang satu melarang kok, yang satu Nabi memakai baju seperti itu. Ya, maksudnya adalah ternyata yang dipakai Nabi ini merah yang tidak merah polos. Ya. Kemudian juga disunahkan dalam berpakaian untuk mendahulukan kanan, ya, mendahulukan bagian tubuh yang kanan dalam memakai baju. Ya, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan kanan dalam setiap urusan beliau, ya, baik dalam memakai sendal, dalam melangkah atau dalam toharoh, dalam berwudu, ya, dalam bersuci, beliau senantiasa mendahulukan yang kanan. Maka kalau pakai baju ya kanan dulu baru kemudian yang kiri. Kemudian disunahkan juga, ya, ketika orang pakai baju yang baru untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya baju tersebut. Sebagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban sammahu bismihi. Ketika Nabi dapat baju baru, maka beliau kemudian menamai baju tersebut. Ya, paling tidak beliau mengatakan ini gamis. Ini sirwal misalnya. Ya. Imma qamisan aw imamah, baik itu berupa gamis maupun penutup kepala. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, segala pujian bagimu, engkaulah yang telah memakaikan baju ini. Ya. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Aku mohon kepadamu kebaikan dari baju ini dan juga kebaikan dari apa yang dan juga memohon supaya baju ini dipakai dalam kebaikan. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung dari kejelekan baju ini dan juga berlindung dari kejelekan penggunaan baju ini. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ada juga doa yang lain dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man labisa thauban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai baju kemudian berdoa, "Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku baju ini, ya, dan memberikanku rizki ini tanpa aku harus bekerja keras, ya, maka dia akan diampuni dosanya baik yang sebelumnya maupun yang sesudahnya." Jadi riwayat Abu Dawud. Ya, ini di antara doa yang insya Allah kita yang lebih hafal yang kedua ini, ya, karena hampir sama dengan doa apa? Doa setelah makan, ya. Jadi hampir mirip sehingga lebih mudah hafal. Dan yang terakhir adalah wa yusannu ayyuqala liman labisa jadidan tubli wa yukhlifullah. Dan disunahkan untuk dikatakan kepada orang yang punya baju baru, ya. Jadi kalau misalnya ada orang pakai baju baru, maka kita disunahkan untuk mendoakan. Apa doanya? Tubli wa yukhlifullah. Semoga awet sampai usang, sampai Allah menggantikannya, ya. Mendoakan keawetan bagi baju. Sebagaimana dulu pernah dikisahkan, ya, waktu kita membahas tentang ketika Nabi apa namanya memberi baju kepada seorang sahabiah, ya. Nah, maka Nabi doakan dengan doa yang sama, ya, apa namanya, supaya baju tersebut usang, bisa dipakai sampai usang. Sebagaimana sudah dari Abu Nadrah radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang di antara memakai baju baru, maka sahabat lain yang berkata kepadanya, "Tubli wa yukhlifullahu ta'ala." Semoga awet sampai usang sampai Allah menggantikan baju tersebut. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, beberapa hal tentang baju dan juga tentang adab-adab dalam berpakaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya, jazakallahu khairan saat atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan, Ustaz, yang sudah kita terima dari pendengar. Izin bertanya, Ustaz, apakah jilbab yang memiliki lubang tangan itu termasuk tidak syar'i, meskipun jilbabnya panjang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, lubang tangan selama dia tidak menampakkan bentuk tangannya, maka tidak masalah. Ya, kan pasti apa namanya ya, yang penting tidak ini, ya, tidak kemudian seperti apa namanya, seperti apa tuh namanya, kalau yang ketat itu loh, apa namanya, ya, seperti manset yang ketat itu tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia lebar, insya Allah tidak masalah, ya, karena yang penting adalah menutupi lekuk tubuhnya. Jadi kalau ada lengannya tapi dia besar, ya, nah, maka termasuk yang dibolehkan insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana menyikapi beberapa perkataan orang kalau muslimah itu tidak masalah tidak berjilbab karena yang lebih penting adalah kualitas hatinya? Mohon nasihat, Ustaz. Ya, nah, berarti dia hanya kalaupun dia mengatakan bahwasanya yang penting hatinya, ya, berarti dia hanya berpakaian dari sisi hatinya saja, kan, gitu, ya. Artinya dalam di luarnya dia belum berpakaian, gitu, ya. Karena hakikatnya adalah tadi ada dua jenis pakaian, pakaian hati dan pakaian luar, gitu, ya, pakaian batin dan pakaian lahir. Kalau dia baru berpakaian hati saja, ya, sama saja dia tidak sempurna dalam menutup auratnya, gitu, ya. Karena aurat itu kan ada dua, ya, aurat hati dan aurat badan, ya. Dan harusnya seorang yang hatinya bersih pasti dia taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ketika hatinya betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul tunduk kepada Allah, ya, hatinya bersih, maka dia pasti hatinya itu adalah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup dirinya dengan pakaian yang seharusnya dia pakai, kecuali dia terdapat syubhat ya, terdapat syubhat misalnya ya setahu saya jilbab tidak wajib karena seorang profesor mengatakan demikian. Nah, itu kan itu harus disadarkan kalau seperti itu ya. Tapi kalau dia tahu bahwa itu adalah memang kewajiban, nah, kemudian dia beralasan bahwa itu adalah apa namanya yang penting hatinya dan lain sebagainya, maka ini jelas keliru ya. Karena tadi kesolehan hati itu akan mempengaruhi kesolehan atau ke apa apa keindahan dalam hati akan mempengaruhi keindahan di luar gitu ya. Kebaikan di hati akan mempengaruhi keindahan di luar ya. Maka ketika di luarnya dia enggak masuk itu menandakan hatinya juga tidak baik. Ya, sehingga ya tidak ada alasan seperti itu ya. Kalau mau komplit ya harus menjilbabi hati dan juga menjilbabi luarannya. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, bolehkah muslimah memakai gamis dan cadar dengan berbagai warna atau yang warnanya agak mencolok? Mohon jawabannya Ustaz. Boleh ya. Selama apa warna itu tidak mengundang perhatian ya, maka tidak ada larangan untuk memakai baju dengan selain warna hitam. Walaupun yang umum adalah warna hitam ya. Para sahabiah dulu juga banyak yang memakai warna hitam, tapi tidak menjadi kemudian keharusan untuk berwarna hitam. Boleh berwarna yang lain, warna hijau, merah dan lain sebagainya, dan tentu yang diutamakan warna-warna yang memang tidak menarik perhatian ya. Warna-warna gelap itu yang lebih bagus ya, atau warna-warna yang tidak ngejreng ya, walaupun mungkin cerah tapi dia soft, maka itu juga tidak masalah. Nah, tapi ketika dia kemudian dikasih dengan berbagai hiasan dan lain sebagainya, kemudian menarik pandangan orang ya, sama saja tidak menjalankan fungsinya sebagai jilbab atau cadar ya. Jadi cadar itu yang penting adalah menutupi dan menutupi keindahan ya, tidak kemudian menambah keindahan. Kalau menambah keindahan ini jadi lain cerita ya. Jadi boleh untuk berwarna dengan warna-warna yang lain selain warna hitam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz, silakan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas dan kita selesaikan bab ke-26 terkait dengan adab menunaikan hajat dan juga adab dalam berpakaian ya. Dan sesungguhnya ini kalau kita bahas dengan lebih dalam ini masih sangat luas pembahasannya, namun karena ini adalah terkait dengan adab-adab yang umum, adab-adab yang apa namanya yang paling simple ya, tidak kita detailkan karena kalau mau detail nanti di pembahasan fikih ya. Namun secara intinya adalah bahwa Islam telah mengajarkan adab untuk membuang hajat dan berpakaian ya, sehingga selayaknya kita mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh agama kita terkait dengan kita dalam membuang hajat, dalam adab-adab dalam membuang hajat dan juga adab-adab dalam berpakaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan syariat ini, dan insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan ke poin atau ke bab yang ke-27 tentang akhlaqut tajir al-muslim, akhlak pedagang muslim ya. Semoga Allah mudahkan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi antum dan keluarga Ustaz. Amin. Sobat muslim, alhamdulillah kita ikuti